Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillah fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira amma ba'd fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda huda muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam wa sharral umur muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dalalah wa kulla dalalatin finnar. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah, kita lanjutkan soal jawab yang kedua. Pertanyaannya, su'alun narju minkum nasihatan hawla tahawunil kathiri minal muslimin fi syirai albisati abnaihim as-sigari allati fiha tashabbuhun bil kuffar. Kami berharap kepada Anda, atau kami mengharapkan nasihat dari Anda tentang sikap tahawun dari kebanyakan kaum muslimin. Sikap tahawun itu sikap meremehkan dari kebanyakan kaum muslimin tentang atau terkait pembelian pakaian-pakaian untuk anak-anak mereka yang masih kecil, yang di dalam pakaian tersebut terdapat unsur tashabbuhun bil kuffar. Terdapat unsur tashabbuh, menyerupai orang-orang kafir. Bal watafassukhin fis sitr. Dan juga bahkan terdapat unsur tafassukh fis sitr, yaitu membuka aurat. Membuka penutup aurat, pakaian yang terbuka, yang tidak menutup aurat. Faidha ma nusihu i'tadharu bi annahum sigharun. Ketika mereka, orang tua yang membelikan pakaian untuk anak-anak mereka dengan model yang seperti ini, terdapat unsur penyerupaan terhadap orang-orang kafir, tashabbuh, dan pakaian tersebut juga pakaian yang terbuka tidak menutup aurat. Jika mereka dinasihati, i'tadharu bi annahum sigharun, mereka mengambil udzur dan berhujjah, beralasan bahwasanya anak-anaknya masih kecil. Apakah sikap yang demikian ini tepat dan alasan yang mereka ajukan ini adalah alasan yang dibenarkan? Maka beliau menjawab, hafizahullah ta'ala, al-jawabu al-haqiqah hadha minal umur allati takallamna anha fi hadhihi al-muhadarah. Syekh Abdullah bin Abdul Rahim al-Bukhari hafizahullah menjawab, hakikatnya ini adalah perkara-perkara yang telah kita bicarakan tentangnya di muhadarah ini. Wahia min huquqil awlad alal aba. Dan hal itu adalah termasuk hak-hak anak atas orang tuanya. At-tarbiyatul hasanatu at-tarbiyatul qawimatu ala makarimil akhlaqi wa mahasiniha. Yaitu tarbiyah hasanah, pendidikan yang baik. At-tarbiyah al-qawimah, pendidikan yang lurus, pendidikan yang benar, yang dibangun di atas makarimil akhlak, yang dibangun di atas akhlak-akhlak yang mulia. Wa mahasiniha, dan akhlak-akhlak yang baik. Jadi ini adalah hak anak atas orang tuanya. diberikan tarbiyah, pendidikan yang baik dan benar, yang dibangun di atas makarimul akhlaq wa mahasiniha. Wa min dhalika al-libas. Dan di antara bentuk pendidikan orang tua kepada anaknya adalah terkait dengan urusan pakaian. Bagaimana pakaian yang dibiasakan orang tuanya kepada anaknya. Fayajibu wujuban ala ahli al-haqqi ay ya'tanu bi abna'ihim 'inayatan fa'iqah. Maka wajib bagi ahlul haq ay ya'tanu bi abna'ihim 'inayatan fa'iqah, untuk memperhatikan anak-anak mereka dengan perhatian yang maksimal. Wajib bagi orang tua yang telah mengenal al-haq dan secara umum kaum muslimin, untuk memberikan perhatian kepada anak-anak mereka dengan perhatian yang sungguh-sungguh dan maksimal. Fahaulai fil dhatu akbadihim. Anak-anak itu adalah buah-buah hati mereka. Itu buah-buah hati orang tuanya. Wahum man yahmiluna khabarahum ba'da wafatih. Mereka anak-anak itu adalah yang akan membawa berita atau khabar tentang orang tua mereka setelah wafatnya. Al-wajib ayyahrisal abu wa antahrisal ummu ala ayyasluka biauladihimal maslakal hasanal qawiman nafi'. Maka wajib bagi ayah, bagi bapak maupun ibu untuk yahris, untuk bersemangat dan bersungguh-sungguh untuk menempuh terkait dengan urusan anak-anak mereka al-maslak al-hasan, cara yang baik, yang benar dan bermanfaat. Itu cara pendidikan yang baik, yang benar dan bermanfaat untuk anak-anak mereka. Termasuk dalam urusan apa? Pakaian. Al-libas. Harus benar-benar memperhatikan apa pakaian yang dibelikan untuk anaknya dan dikenakannya. Qala hafizahullah, amma kaunul awladi sigaran fayalbasuna al-libas al-mutafassikha awil libasa ghayra satiri fanaqul. Adapun tentang atau terkait urusan anak-anak kecil memakai pakaian yang terbuka, terkait dengan hal ini, atau memakai pakaian, anak-anak yang kecil memakai pakaian yang tidak menutup aurat, fanaqul, maka kami katakan, hadza fihi manqasatun min wajhain. Hal ini terdapat manqasah. Manqasah terdapat naqas wa aib, mengandung aib, celah dan kekurangan dari dua sisi. Ya, jadi membiarkan anak walaupun kecil, membiarkan dan membiasakan mereka terbiasa memakai pakaian yang tidak menutup aurat, ini adalah sesuatu yang keliru, sesuatu yang aib dari dua sisi. Awalan, sisi yang pertama, fi haqqil aba' wal ummahat, dilihat dari sisi orang tuanya, baik ayah maupun ibunya. Ini adalah aib bagi ayah dan ibunya, bagi orang tuanya sendiri, ketika anaknya dibiarkan memakai pakaian yang tidak menutup aurat walaupun masih kecil. Ini adalah aib bagi orang tuanya sendiri. Li'anna hadha fihi dalilun 'ala tahawun. Karena ini menunjukkan, merupakan dalil yang menunjukkan sikap pengremehan pada orang tua. Wa 'ala 'adamil hirs 'ala tansyiatil hasanati shalihatil muslihah. Dan ini juga merupakan dalil, indikasi yang menunjukkan tidak adanya kesungguhan pada orang tua untuk memberikan tarbiyah, pendidikan yang baik, yang saleh dan muslih bagi anak-anaknya. Ini aib, ya. إذ الواجب على الأم وعلى الأبي أن يحرص على تنشئة الأولاد تنشئة تامة خيرة ناصحة. Karena yang wajib atas ibu maupun ayah adalah bersungguh-sungguh dan bersemangat untuk mentarbiyah anak-anaknya, mendidik anak-anaknya dengan pendidikan yang tamah, yang sempurna. Khairah, pendidikan yang terbaik bagi mereka, nasihah, yang mengandung nasihat bagi anak-anak. Yaitu, terdapat kebaikan bagi anak-anak tersebut. Waqad marra ma'ana al-hadithul muttafaq alayhi, dan telah berlalu, telah kita lalui pembahasan hadis yang muttafaq alaih, sabda Rasul alaihi salatu wassalam, kullukum ra'in, setiap dari kalian adalah ra'in, pemimpin, wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi, dan setiap dari kalian akan ditanya tentang apa yang dipimpinnya. Al-hadis, ya. Maka orang tua juga demikian, pemimpin di dalam rumah tangganya, pemimpin terhadap anak-anaknya. Seorang ayah, seorang bapak pemimpin di dalam keluarganya. Ibu pemimpin di dalam rumah tangga atau di dalam rumah suaminya, pemimpin terhadap anak-anak suaminya, dan akan ditanya tentang anak-anak tersebut. Sudahkah dia menjalankan amanah kewajibannya sebagai orang tua? Sudahkah dia memberikan tarbiyah yang baik, yang benar, yang bermanfaat bagi anak-anaknya, ataukah sebaliknya? Ini akan ditanya. Termasuk dalam urusan pakaian. Tsanian, sisi yang kedua, yang menunjukkan bahwasanya perkara ini adalah perkara yang aib dan menunjukkan kekurangan. Tarbiyatul abai auladahum ala mithli hadhihi al-albisati fi hali sigharihim lahu atharuhu salbi alaihim fi hali al-kibar illa an yasha Allahu ta'ala amran. Dari sisi kedua, tarbiyatul abai auladahum, pendidikan orang tua terhadap anak-anak mereka, ala mithli hadhihi al-albisah, membiasakan mereka. Pembiasaan yang dilakukan orang tua terhadap anak-anak mereka dengan semisal pakaian-pakaian yang seperti ini. Ketika mereka masih kecil. Dari kecil dibiasakan memakai pakaian yang mengandung tasyabbuh, penyerupaan terhadap orang-orang kafir, dan juga terdapat unsur tafassukh, yaitu membuka aurat. Tidak menutup aurat, ini lahu atharuhu salbi alaihim fi halil kibar. Terdapat efek dan dampak negatif terhadap mereka, terhadap anak-anak ketika mereka telah besar dan dewasa. Ini adalah perkara yang realitasnya seperti ini. Realitanya demikian. Ketika anak-anak dibiasakan memakai pakaian yang mengandung unsur tasyabuh bil kufar, contohnya pakaian yang mengandung tasyabuh bil kufar itu, di antara contohnya misalnya memakai pakaian bola yang pakaian bola itu adalah pakaian dari tim sepak bola orang-orang kafir. Di punggungnya ada nama pemain bola kafir. Dan anak-anak muslim sangat disayangkan, banyak yang memakai pakaian seperti itu dan merasa bangga ketika memakai pakaian bola yang di punggungnya terdapat nama orang kafir. Wal'iyadu billah. Ya. Atau yang semisalnya, pakaian-pakaian yang terdapat tulisan-tulisan yang mengandung unsur tasyabbuh bil kufar. Dan sekarang beredar, meluas yang seperti itu. Pakaian-pakaian yang terdapat tulisan-tulisan di dalamnya atau gambar-gambar padanya yang mengandung unsur tasyabbuh bil kufar. Maka ini hendaknya kita perhatikan dengan baik dan kita berhati-hati. Nah, Maka jika anak dibiasakan dengan memakai pakaian seperti itu sejak kecil, ketika besar dia akan sulit untuk dihilangkan dari kebiasaan tersebut. Illa ay yasha Allahu ta'ala amran, kecuali jika Allah menghendaki perkara yang lain, yaitu jika Allah menghendaki hidayah bagi anak tersebut. Tapi mayoritasnya demikian. Ketika anak sudah dibiasakan memakai pakaian yang seperti itu sejak kecil, sulit untuk diubah kebiasaan itu ketika sudah besar. Wa bayanuhu bi an naqul, penjelasannya dengan kita katakan, tura kaifa sayakunu halul abawain idza ma kabura hadha asyab aw hadhihi asyabah ala hadha al-libas washtadda 'uduhuma wa yabus. Bisa dilihat bagaimana nanti jadinya kedua orang tua ketika anak, baik laki-laki maupun perempuan, menjadi tumbuh dewasa, menjadi seorang pemuda dan pemudi, terbiasa memakai pakaian yang seperti ini. Dan ketika anak tersebut, baik pemuda maupun pemudi, sudah menjadi dewasa, semakin besar badannya, semakin sempurna pertumbuhan fisiknya, wa aradatil awil ab ayyamna'ahu, maka ibunya maupun ataupun ayahnya ingin untuk mencegah anaknya dari kebiasaan tersebut. Au ayyuthnihi an labsi hadha, atau ingin untuk mencegah anaknya dari memakai pakaian yang seperti itu. Memakai pakaian yang tadi mengandung unsur tasyabuh bil kufar, atau mengandung pakaian yang tidak menutup aurat. Ketika anaknya sudah besar, orang tuanya ingin untuk mengubah kebiasaan tersebut. Maka fasaha an wajhihi aw sahat, maka pemuda atau pemudi tadi mengatakan dengan lantang di hadapan orang tuanya, qailan aw qailatan, dengan dia mengatakan, antuma kuntuma sababu fi hadha, adalah engkaulah, engkau berdualah yang telah menjadi sebab hal ini, yaitu menjadi sebab anaknya terbiasa memakai pakaian yang seperti itu. Sebabnya siapa? Ya, orang tuanya sendiri. Maka bagaimana jika anak tersebut ketika diingatkan beralasan dengan seperti ini? Ya, bapak sama ibu sendiri yang biasakan kami memakai pakaian seperti ini. Madza sayaqulani jawaban lahum, apa yang akan dikatakan kedua orang tuanya sebagai bentuk jawaban atas alasan yang dikemukakan anaknya tersebut? Kuntum sigharan, apakah bisa dengan menjawab, dahulu kamu masih kecil? Ya, maka ini tentunya jawaban yang tidak akan bisa menjadi jawaban yang tepat. Ya. Ala ya'lamu anna min hadin nabi alaihi salatu wassalam ta'lim as-saghiri qabla al-kabir. Tidakkah mengetahui, tidakkah orang tua tersebut mengetahui bahwasanya di antara bimbingan Nabi alaihi salatu wassalam adalah mengajarkan anak kecil sebelum dia besar. Mengajarkan kebaikan, membiasakan kebaikan sejak anak itu kecil. Ama ya'lam anna an-nabi alaihi salatu wassalam harasa 'ala as-sighari wal kibari 'ala as-sawa'i fit tarbiyah? Tidakkah dia mengetahui bahwasanya Nabi alaihi salatu wassalam sangat bersungguh-sungguh untuk mentarbiyah baik anak-anak kecil maupun yang sudah besar, dan disamaratakan, itu bahwasanya mengajarkan kebaikan itu sama, tidak memandang usia, sejak kecil pun sudah harus dibiasakan dengan pembelajaran dan pendidikan yang baik. Ama ya'lam haula anna an-nabi alaihi salatu wassalam lamma ra'a al-hasana yahbu wa huwa saghirun fawada'a fi famihi fi min tamri sadaqah. Tidakkah dia mengetahui Tidakkah mereka, yaitu orang tua, mengetahui bahwasanya Nabi SAW ketika melihat Al-Hasan, cucu beliau sendiri, Al-Hasan bin Ali, yahbu wa huwa saghir, dalam keadaan merangkak ketika masih kecil. Itu masih bayi yang dalam keadaan merangkak. Fawadu'a fi famihi min tamri sadaqah. Kemudian melihat ada kurma yang tercecer. Dan akhirnya Al-Hasan mengambil kurma tersebut dan meletakkannya di mulutnya, hendak memakannya. Padahal itu adalah kurma sadaqah. Ini riwayat ini beliau sebutkan dalam rangka menunjukkan kepada kita pendidikan tentang syariat Islam itu sudah harus diberikan sedini mungkin. Ya, sejak kecil. Walaupun anaknya masih dalam keadaan merangkak. Dan lebih kecil dari itu pun juga sudah harus kita mulai pendidikan tentang Islam, tentang adab yang baik, tarbiyah yang hasanah, nafi'ah, itu sudah harus diberikan sejak dini. Ini di antara praktek Rasulullah SAW ketika melihat cucu beliau mengambil kurma sodakoh yang mana dilarang Rasulullah dan Ahlul Bait, keluarga beliau, memakan dari kurma sedekah. Maka Rasulullah mengatakan kih, kih, au kah, kah. Ini adalah ungkapan untuk memuntahkan sesuatu dari mulut. Ala ta'lam anna la na'kulus sadaqah. Tidakkah engkau mengetahui bahasanya kita tidak boleh memakan harta atau makanan sadaqah? Ya. Ini sebagai bentuk pengingkaran Rasulullah terhadap cucunya. Wa huwa saghirun ghairu mukallaf, dalam keadaan cucunya tersebut Al-Hasan bin Ali masih kecil dan belum mukallaf, tapi sudah diajari tentang yang halal dan yang haram, diajari untuk mematuhi syariat Islam, ya. Nah, tidak kemudian karena masih kecil dibiarkan, ya sudahlah masih kecil biarkan saja, tidak demikian. Termasuk dalam urusan pakaian, ya, juga demikian. Kita mulai sedini mungkin membiasakan anak-anak kita memakai pakaian yang syar'i, ya, yang menutup aurat, terkhusus anak perempuan, anak wanita, ya. Sejak kecil dibiasakan memakai pakaian yang menutup aurat. Kalau sudah mulai tumbuh besar, usia 7 tahun, ya. Dan lebih dari itu dibiasakan untuk menutup wajahnya. Ya. Ini adalah pendidikan syar'i yang harus kita terapkan. Membiasakan anak-anak memiliki rasa malu. Ya. Tidak keluar rumah kecuali dengan memakai pakaian yang menutup aurat. Di dalam rumah pun demikian. Dibiasakan anak-anak tersebut memakai pakaian yang menutup aurat. Yang masih dalam batas toleransi untuk bisa dilihat di hadapan mahramnya. Qala hafizahullah hadhihi tarbiyatun. Tarbiyatun liman ya'ti ba'dahu alaihi salatu wassalam. Ini adalah pendidikan tarbiyah. Tarbiyah bagi orang-orang yang datang setelah beliau. Yaitu sepeninggal Rasul alaihi salatu wassalam. Bal waliman 'asarahu min ashabihi radhiyallahu ta'ala anhum. Bahkan juga merupakan pendidikan bagi generasi beliau, yaitu generasi para sahabat. Fa'ala kulli halin nas'alullaha an yahdiyal jami'a sawa'as sabil. Kita berharap meminta kepada Allah untuk berikan hidayah kepada semua pihak jalan yang lurus. Wa illa fal fitanu amya'u bakma'u ahsamma. Dan fitnah-fitnah itu amya, membutakan hati. Bakma, menjadikan orang itu bisu. Somma, membuat orang tuli dari kebenaran. Itu fitnah sangat banyak, terkhusus di zaman ini. Datang fitnah silih berganti, dan fitnah yang datang semakin berat, semakin berbahaya bagi keimanan dan agama seseorang. Nas'alullaha al-hidayata was-salamah. Kita minta kepada Allah al-hidayah dan keselamatan dunia dan akhirat kita, keselamatan untuk kita semua dan keluarga kita, istri dan anak-anak kita, dan kaum muslimin secara umum, keselamatan dari fitnah yang menyesatkan. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Sallallahu wasallam wa baraka ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.